Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wa ba'd. Kita masih dalam pembahasan gerakan-gerakan salat. Pada pertemuan terakhir kita, kita sampai pada pembahasan atau duduk untuk tasyahud yang pertama. Ini setelah rakaat pertama, kemudian bangkit rakaat kedua seperti halnya rakaat pertama, kecuali tidak ada takbiratul ihram dan juga tanpa al-istiftah. Kemudian membaca surat sebagaimana rakaat pertama. Kemudian ruku, bangkit dari ruku, sujud, bangkit dari sujud, duduk di antara dua sujud, kemudian sujud yang kedua, kemudian setelah itu duduk untuk tasyahud. Inilah duduk yang disebut dengan jalsah at-tasyahud. Duduk ini bisa jadi tasyahud yang pertama atau tasyahud terakhir. Tasyahud yang pertama jika pada sholat 3 atau 4 rakaat, dan menjadi tasyahud yang terakhir jika hanya pada sholat 2 rakaat. Dan sifat duduk tasyahud awal ini dengan al-iftirash, dengan duduk al-iftirash, yaitu dengan duduk al-iftirash, duduk di atas kaki yang kiri dan membangkitkan kaki yang kanan. Kemudian juga disunnahkan pada duduk tasyahud, yaitu al-isyarah bis-sababah, untuk mengisyaratkan dengan telunjuk tangan kanan seperti seorang yang sedang menunjuk. Dan isyarah ini ada dua cara. Al-isyarah yaitu jari telunjuk yang diangkat ketika tasyahud, seperti halnya seorang yang menunjuk. Ini ada dua cara, ada dua kaifiyah. Cara yang pertama dalam al-isyarah yaitu menggenggam jari kelingking dan jari manis. Digenggam jari kelingking dan jari manis. Wa yuhalliqu al-ibhama ma'al wusta. Dan jari tengah membentuk lingkaran dengan ibu jari. Jari tengah membentuk lingkaran dengan al-ibham, ibu jari. Kemudian membiarkan telunjuknya tetap mengarah ke atas. Ini cara yang pertama, yaitu menggenggam kelingking dan jari manis. Kemudian jari tengah dan ibu jari membuat lingkaran. Kemudian membiarkan jari tengah berisyarat. Inilah cara yang pertama yang disebutkan dalam hadis. Kemudian cara yang kedua, ayyadhummal khinsir wal binsir wal wusta wal ibham wa tabqa as-sababah maftuhah yushiruha. Cara yang kedua disebutkan oleh para ulama, yaitu menggenggam seluruh jari dan membiarkan jari telunjuk mengarah ke depan seperti orang yang menunjuk. Ini cara yang kedua, yakni seluruh jarinya, kelingking, jari manis, jari tengah, dan ibu jari, semua digenggam, kecuali as-sababah, kecuali jari telunjuk, dibiarkan berisyarat. Inilah dua cara dalam al-isyarah, dalam al-isyarah ketika tasyahud. Kemudian permasalahan yang berikutnya, yaitu seorang ketika tasyahud disunnahkan bagi dia untuk melihat jari telunjuk tersebut, melihat al-isyarah. Ini saat tasyahud. Adapun ketika sholat, maka dia memilih melihat ke tempat sujudnya atau melihat ke arah depan. Ini ketika sholat, dia memilih yang lebih khusyuk. Mana bagi dia yang lebih khusyuk, apakah melihat ke tempat sujudnya atau melihat ke arah depan. Adapun ketika duduk tasyahud, maka sebagaimana dalam sebuah hadis yang disahihkan oleh sebagian ulama, yaitu dari hadis Abdullah bin Zubair, wa asyara bisababah la yujawizu basarahu isyaratahu. Kata Rasul, sifat salat Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika tasyahud, beliau asyara bisababah. Beliau asyara bisababah, berisyarat dengan telunjuknya, la yujawizu basarahu isyaratahu, dan pandangan beliau tidak melewati jari telunjuk beliau. Hadis riwayatkan oleh Abu Dawud dan Nasa'i wa Ahmad. Jadi ketika duduk tasyahud disunnahkan untuk melihat jari telunjuknya. Kemudian doa tasyahud, yaitu yang telah kita ketahui, yaitu at-tahiyyatulillah wassalawat wa at-tayyibat, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian setelah itu, setelah membaca tasyahud, bersalawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan salawat al-ibrahimiyah. Ini yang utama, dengan salawat al-ibrahimiyah, yaitu salawat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kemudian permasalahan, apakah salawat ini juga disyariatkan untuk dibaca pada tasyahud pertama, pada duduk tasyahud yang pertama, misalnya pada salat yang memiliki dua tasyahud. Apakah doa salawat atas Rasulullah SAW ini juga disyariatkan untuk dibaca ketika tasyahud yang pertama? Para ulama berbeda pendapat. Pendapat jumhur, pendapat mayoritas para ulama, bahwa salawat tidak dibaca pada tasyahud awal. Salawat ini hanya dibaca pada tasyahud akhir. Tasyahud akhir. Maka pada tasyahud akhir dibaca salawat tersebut. Tapi pada tasyahud awal, sebagian ahlul ilm atau mayoritas para ulama berpendapat bahwa cukup hanya dengan membaca at-tasyahud. Oleh karena itu kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah dalam syarah Al-Mumti', qala hadha huwa zahiru sunnah, inilah yang zahir dari sunnah, yaitu tidak membaca salawat pada tasyahud awal. Kenapa? Li'anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam lam yu'allim Ibnu Mas'ud wa Ibnu Abbas illa hadha tashahhud faqat. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau tidak mengajarkan kepada Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas ketika tashahhud awal kecuali hanya tashahhud saja. Dan tidak menyebutkan as-salawat. Falau kana sunnatan la'allamahumun nabiy sallallahu alaihi wasallam dzalik. Kalau hukumnya itu adalah sunnah, kata Syekh Al-Utsaimin, maka tentu Rasul sallallahu alaihi wasallam akan mengajarkan kepada mereka. Tetapi kata beliau, lakin falau anna ahadan shalla 'alan nabiy ma ankarna 'alaihi. Tetapi jika ada orang yang melakukan salawat ketika tasyahud awal, kita tidak mengingkarinya. Kita tidak bisa katakan dia salah. Lakin al-ahsan wal-awla al-iqtisaru ala tasyahudi faqat. Tetapi yang lebih utama yaitu mencukupkan dengan tasyahud saja. Fahuwa fahadha zahiru sunnah. Karena inilah yang tampak dari as-sunnah. Inilah fatwa Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Dan inilah pendapat jumhur al-ulama, itu bahwa as-salawat hanya dibaca pada tasyahud akhir. Jika tasyahud dia adalah tasyahud yang awal, yang masih dia berdiri lagi setelah tasyahud tersebut, maka ini bukan tasyahud akhir. Kemudian setelah membaca tasyahud, jika dia masih dalam sholat yang 3 rakaat atau 4 rakaat, maka dia bangkit setelah tasyahud, bangkit dengan bertakbir menuju rakaat yang ketiga. Setelah tasyahud awal, bangkit menuju rakaat yang ketiga dengan bertakbir. Kemudian mengangkat kedua tangannya ketika telah sempurna berdiri. Ketika telah berdiri, maka disunnahkan dia untuk mengangkat kedua tangannya. Inilah keadaan yang keempat, tempat yang keempat yang mana disunnahkan seseorang untuk mengangkat kedua tangan ketika takbir. Yaitu ketika bangkit dari tasyahud awal. Ketika bangkit dari tasyahud awal pada rakaat yang ketiga. Sebagaimana dalam hadis Ibn Umar yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, "Idza qama minar rak'ataini rafa'a yadayhi." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika beliau qama minar rak'atain, bangkit dari dua rakaat, yakni rakaat yang ketiga, beliau mengangkat kedua tangannya. Mengangkat kedua tangannya. Kemudian salat rakaat kedua, rakaat ketiga dengan rakaat keempat atau rakaat yang keempat, sebagaimana halnya salat gerakan-gerakan pada rakaat yang pertama. Hanya saja pada rakaat ketiga dan rakaat keempat tidak disyariatkan membaca surat setelah Al-Fatihah. Pada rakaat ketiga dan rakaat keempat tidak disyariatkan membaca surat Al-Fatihah. Sebagaimana dalam hadis Abi Qatadah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, "Anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam," kata Abi Qatadah, "Anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi ar-rak'ataini al-akhiraini bi Fatihatil Kitabi faqat." Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau dahulu membaca Al-Fatihah saja pada kedua rakaat terakhir. Pada kedua rakaat terakhir beliau hanya membaca surat Al-Fatihah saja. Maka tidak disyariatkan membaca surat selain Al-Fatihah atau setelah Al-Fatihah pada rakaat awal, pada rakaat yang kedua, rakaat yang ketiga dan rakaat yang keempat. cukup membaca surat Al-Fatihah. Inilah yang sunnah. Inilah yang sunnah. Kemudian ruku, bangkit dari ruku sampai tasyahud yang kedua, sampai duduk untuk tasyahud yang kedua, yaitu duduknya dengan cara at-tawarruk, duduk dengan at-tawarruk, yaitu memberdirikan kaki yang kanan kemudian mengeluarkan kaki yang kiri di bawah kaki yang kanan dan duduk di atas bumi. Inilah duduk tawarruk yang biasa kita lakukan sebelum salam pada rakaat yang keempat atau rakaat yang ketiga. Membaca tasyahud sebagaimana tasyahud yang tasyahud pertama tadi, kemudian membaca salawat, kemudian setelah itu al-isti'adzah billahi min arba', kemudian setelah salawat berdoa dengan al-isti'adzah, berlindung kepada Allah dari empat perkara, sebagaimana dalam riwayat Muslim dari hadis Abi Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tashahhada ahadukum falyasta'idz billahi min arba'." Jika salah seorang dari kalian tasyahud, yani sebelum salam, maka hendaknya dia untuk beristi'adah, meminta perlindungan kepada Allah dari empat hal. Yaqulu Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Dan juga dalam hadis Abi Hurairah, dalam hadis Ibnu Abbas sama, hadis ini diriwayatkan oleh hadis Abi Hurairah dan hadis Ibnu Abbas, yaitu Rasulullah SAW memerintahkan seseorang ketika tasyahud yang terakhir sebelum salam untuk membaca doa Allahumma inni a'udzubika min adzab jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Adapun hukum al-isti'adah, hukumnya adalah sunnah yang ditekankan. Dan pendapat sebagian ahlul ilm berpendapat wajib, hukumnya wajib. Tapi pendapat mayoritas para ulama bahwa al-isti'adah, minta perlindungan kepada Allah dari empat hal ini adalah perkara yang sangat ditekankan. Dikarenakan pentingnya seseorang berlindung dari empat perkara tersebut, yaitu azab jahannam. Azab jahannam, jahannam merupakan salah satu dari nama an-nar. Di antaranya adalah jahannam, di antaranya pula adalah jahim, di antaranya pula as-sa'ir, lava, dan yang lainnya dari nama-nama neraka. Maka jahannam di antara nama-nama an-nar, dan seluruhnya itu adalah nama-nama an-nar. Maka seorang beristi'adah, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari azab an-nar tersebut. Demikian pula masuk dalam memohon perlindungan kepada Allah dari siksa an-nar, yaitu memohon perlindungan kepada Allah dari amalan-amalan, perbuatan-perbuatan yang bisa mengantarkan seseorang ke dalam an-nar. Ini juga termasuk dalam doa Allahumma inni a'udzubika min adzab jahannam, berlindung kepada Allah dari nerakanya itu sendiri. Demikian pula berlindung kepada Allah dari perbuatan-perbuatan yang mengantarkan kepada an-nar tersebut. Kemudian yang kedua, berlindung kepada Allah dari adzab al-qabr. Adzab al-qabr merupakan aqidah al-sunnah wal-jamaah, yaitu beriman dengan adab al-qabr dan ni'mat kubur, ni'mah dan adab al-qabr. Adab kubur sabit, telah tetap dalilnya dari Al-Quran dan dari as-sunnah, dan juga kesepakatan kaum muslimin, kesepakatan kaum muslimin bahwa di sana ada yang namanya adab kubur dan naib dan kenikmatan al-kubur. Kemudian apakah azab kubur itu dirasakan oleh badan atau dirasakan oleh ruh? Apakah azab kubur dirasakan oleh ruh atau hanya badan saja? Jawabannya dua-duanya. Azab kubur ini, azab kubur atau kenikmatan kubur dirasakan oleh badan si mayit, tubuhnya si mayit, dan juga dirasakan oleh nyawanya dia, dirasakan oleh ruhnya dia. Mencakup kedua-duanya. Tapi misalnya jika seseorang dia wafat atau meninggal tidak dalam kuburan, dia meninggal dan terbakar jasadnya, meninggal karena tenggelam, meninggal karena dimakan binatang buas, apakah juga diazab badannya? Maka wallahu a'lam. Intinya ruh dia tentunya diazab. Intinya ruh dia, jika dia adalah orang yang kafir, orang yang jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala, berpaling dari Allah, tentu ruhnya dia mendapat, merasakan azab tersebut. Dan kita tidak bisa mengatakan bahwa badan dia tidak diazab, tubuh dia tidak diazab, dikarenakan ini adalah perkara yang gaib, perkara yang gaib. Namun yang wajib bagi kita adalah untuk mengimani adanya azab kubur dan naim al-kubur, sekalipun orang tersebut tidak di kuburan, sekalipun orang tersebut mati dan tidak dikubur, pasti dia akan merasakan nikmat dan azab kubur atau azab kubur. Kemudian perkara yang ketiga yang kita berlindung kepada Allah dari perkara tersebut, yaitu fitnatil mahya wal mamat. Min syarri fitnatil mahya wal mamat. Apa itu fitnah? Dan aku berlindung kepada Allah dari fitnah kehidupan. Apa itu fitnah kehidupan? Fitnah kehidupan berkisar antara dua perkara, yaitu fitnah syubhat dan syahwat. Inilah fitnah kehidupan, yaitu fitnah syubhat. Fitnah syubhat yang tidak bisa dihindarkan, fitnah syubhat ini kecuali, fitnah syubhat ini tidak bisa dihindari kecuali dengan keyakinan dan ilmu. Fitnah syubhat, kita selamat dari fitnah syubhat dengan kita memiliki al-yaqin, beriman kita, dan memiliki al-ilm. Dengan ini kita bisa terhindar dari fitnah asy-syubhat. Adapun fitnah syahwat, maka fitnah syahwat, cara menghindari dari fitnah syahwat yaitu dengan as-sabr, dengan as-sabr. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun." Dan kami telah jadikan di antara mereka a'immah, sebagai a'immah, sebagai para imam, para ulama yang diteladani. Yahdun bi amrina lamma sabaru. Mereka yahdun, membawakan hidayah dengan ayat-ayat kami, memberikan petunjuk kepada manusia dengan ayat-ayat kami. Dan sifat mereka kata Allah Subhanahu wa taala, wa kanu bi ayatina lamma sabaru, ketika mereka bersabar, bersabar mereka dengan kesabaran ini selamat dari fitnah asy-syahwat. Wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka terhadap ayat-ayat kami adalah mereka yakin dengan ayat-ayat kami. Inilah fitnah al-mahya wal-mamat. Adapun fitnah kematian, tadi fitnah kehidupan yang berkisar antara fitnah syubhat dan asy-syahwat. Adapun fitnah kematian, maka mencakup dua perkara. Fitnah kematian yang pertama yaitu fitnah ketika dia merasakan sakaratul maut, ketika dia merasakan sakaratul maut sebelum arwah, sebelum nyawa ini keluar dari tubuh dia. dia pasti akan merasakan fitnah yang besar di saat-saat yang seperti itu. Kenapa? Di saat-saat yang seperti itu adalah fitnah dikarenakan syaitan. Syaitan datang di saat seseorang akan meninggal, syaitan datang dan membisiki dia untuk dia keluar kufur dari agamanya. Inilah kesempatan yang paling berharga bagi syaitan untuk mengeluarkan seseorang ini dari al-hidayah, mengeluarkan dia dari keislamannya, sehingga berat, sangat susah seseorang ketika dia sebelum wafatnya mengucapkan la ilaha illallah. Dikarenakan di saat seperti itu, kata para ulama, syaitan betul-betul menginginkan agar hambanya ini, agar manusia ini sesat sebelum kematian dia. Sampai-sampai kata Syekh Utsaimin disebutkan, syaitan itu menggambarkan dirinya sebagai bapak orang ini, sebagai bapaknya, dan menyuruh dia untuk masuk ke agama Nasrani, masuk ke agama Yahudi, dan seterusnya. Terus syaitan terus bersemangat sampai berhasil menjadikan dia kafir, baru setelah itu dia meninggal di atas kekufuran. Na'udzubillah. Demikianlah fitnah sebelum kematian. Demikianlah fitnah sebelum kematian. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, dakhala al-jannah." Barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, dakhala al-jannah. Dikarenakan beratnya fitnah yang akan terjadi di saat kematian, maka barang siapa yang bisa mengucapkan la ilaha illallah sebelum kematiannya, maka dialah orang yang akan masuk surga. Kemudian fitnah yang kedua, termasuk dari fitnah al-mamat, fitnah kematian, yaitu fitnah ketika di dalam kubur, ketika ditanya oleh kedua orang, kedua malaikat di dalam kubur, man rabbuk, ma dinuk, man nabiyuk. Di saat ini pula, ini yang namanya fitnah. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, innakum tuftanuna fi kuburikum. Sungguhnya kalian akan difitnah, akan diuji dalam kubur kalian. Yaitu soal malaikah. Yaitu soal malaikah terhadapnya. Maka orang mukmin yang kuat imannya, yang bukan orang munafik, jujur dia dalam beriman kepada Allah, akan mudah bagi dia untuk menjawab soal malaikat tersebut. Mudah baginya untuk menjawab. Tetapi orang yang fasik, orang yang tidak jujur dalam imannya, orang yang munafik, tentu dia akan berat dan tidak mampu untuk menjawab. Dia akan mengatakan ha ha la adri, aku tidak tahu. Aku mendengar manusia mengatakan demikian, aku pun mengatakannya. Inilah diantara fitnah al-kubur. Semoga kita semua selamat dari fitnah al-mahya dan fitnah al-mamat ini. Kemudian mungkin ada yang bertanya, apakah mungkin di tempat kuburan yang sangat sempit kita akan didudukkan di tempat tersebut, kemudian ditanya oleh kedua malaikat tentang Rabb, tentang agama dan tentang Nabi kita, apakah mungkin ini padahal kuburan ukurannya sangat sempit? Jawabannya adalah sangat mungkin. Memungkinkan, dan perkara yang gaib itu beda dengan perkara yang nyata. Akal kita tidak mampu untuk menjangkau perkara-perkara yang gaib. Maka yang wajib bagi kita adalah untuk beriman. Wajib bagi kita untuk beriman, dan tidak perlu kita bertanya bagaimana dan bagaimana. Ahlus sunnah menerima dan beriman, tidak menggunakan akal mereka. Tidak menggunakan akal mereka. Berbeda halnya dengan orang yang menggunakan akal baru kemudian setelah itu mengambil dalil. Maka ini adalah ahlul bid'ah. Adapun cara bagaimana di kuburan nanti dia bisa dibangkitkan, bagaimana nanti diluaskan kuburannya, maka ini adalah perkara yang gaib, perkara yang gaib. Kita hanya menerima dan mengimani hal tersebut. Inilah yang wajib bagi kita. maka perkara-perkara gaib, perkara-perkara akhirat itu tidak bisa dikiaskan dengan perkara-perkara duniawi. Kemudian perkara yang berikutnya, perkara yang keempat yang kita berlindung kepada Allah darinya, yaitu fitnah al-Masih ad-Dajjal, fitnah Dajjal yang akan muncul di akhir zaman nanti. Dan kata Nabi SAW, fitnah Dajjal ini merupakan fitnah yang ada di dunia, fitnah kehidupan yang paling terbesar, yang paling terbesar, fitnah yang paling terbesar yang ada di muka bumi sejak diciptakannya Adam sampai dibangkitkannya hari kiamat nanti, sampai hari kiamat. Fitnah yang terbesar yaitu adalah Dajjal. Demikianlah dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Maka Dajjal, dia akan menyesatkan seluruh manusia. Dajjal merupakan di antara fitnah kehidupan, fitnah kehidupan. Orang yang mendapati Dajjal yaitu hanyalah orang-orang yang hidup saja. Hanyalah orang-orang yang hidup saja. Maka fitnah Dajjal ini untuk orang-orang yang masih hidup di zaman tersebut. Dan Dajjal nanti akan, dia akan berjalan ke seluruh penjuru dunia. Dan dia memiliki bala tentara yang sangat banyak. Bala tentara Dajjal dalam sebuah hadis yaitu Al-Yahud, orang-orang Yahudi, mereka lah bala tentara Dajjal. Maka orang Yahudi merupakan orang tersesat yang paling, yang ada di muka bumi. Mereka mengikuti dan membantu Dajjal. Kemudian kata Rasulullah SAW ketika beliau mengkisahkan tentang Dajjal, ya ibadallah fathbutu, maka wahai hamba-hamba Allah, kokohlah kalian. Dan Dajjal sangat besar fitnahnya. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Dajjal kemampuan untuk menurunkan hujan, membangkitkan orang mati. Allah berikan kepada Dajjal untuk menghidupkan negeri yang sudah mati, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan sehingga orang-orang semua akan ikut dengan Dajjal, dikarenakan Dajjal bisa berbuat apa-apa dia. Bisa berbuat sampai-sampai dia mengatakan kepada bumi untuk mengeluarkan al-kunuz, mengeluarkan harta-hartanya. Keluarlah dari bumi tersebut emas, perak, dan semua itu semua dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan Dajjal ini dia hidup di muka bumi selama berapa hari? Selama 40 hari. Selama 40 hari. Hari yang pertama panjangnya seperti 1 tahun, hari yang kedua panjangnya seperti 1 bulan, hari yang ketiga panjangnya seperti 1 minggu, dan hari-hari yang lainnya sama seperti hari-hari kita. Kemudian setelah lengkap 40 hari, setelah itu datanglah, turunlah Isa ibn Maryam, dan dia datang dengan membawa syariat, dengan mengikrarkan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti Isa menghancurkan salib-salib, membunuh, menghancurkan patung-patung, sampai akhirnya Nabi Isa menemui Dajjal dan membunuh Dajjal di bab Al-Ludz. Dalam sebuah hadis, nanti Dajjal akan dibunuh oleh Nabi Isa alaihi salam di bab Al-Ludz. Al-Lud, bab Al-Lud, yaitu di daerah Palestina. Maka dibunuhlah Dajjal di tempat tersebut. Inilah sedikit ringkasan terkait Ad-Dajjal. Maka fitnah Dajjal merupakan fitnah yang sangat besar yang ada di muka bumi ini. Kemudian apakah Dajjal termasuk dari anak Adam, termasuk manusia, atau dari jenis yang lain? Jawabannya adalah bahwa Dajjal termasuk dari anak Adam. Dajjal termasuk dari anak Adam, bukan dari makhluk yang lain. Oleh karena itu Nabi Isa membunuh Dajjal seperti halnya membunuh manusia biasa, bukan dari jenis makhluk yang lain. sama manusia. Kemudian setelah tasyahud, setelah berdoa dengan al-isti'adah, meminta perlindungan kepada Allah dari empat hal ini, kemudian disunnahkan setelah itu berdoa dengan apa yang dia kehendaki. Disunnahkan bagi dia untuk berdoa dengan apa? Dengan doa-doa yang dia kehendaki. Sebagaimana dalam hadis Ibnu Mas'ud, "Tsumma yukhayyir min ad-du'a ma syaa." Kemudian dia memilih doa apa yang dia inginkan. Di antara doa yang sabit pula yang diajarkan Rasulullah SAW untuk dibaca sebelum salam, yaitu Allahumma a'inni ala zikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Dan juga di antara doa yang lainnya yaitu Allahumma inni zalamtu nafsi faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ini diucapkan juga sebelum salam, sebagaimana Nabi SAW mengajarkan kepada Abu Bakar As-Siddiq, yaitu untuk mengucapkan Allahumma inni zalamtu nafsi faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Kemudian berdoa dengan doa yang dia kehendaki. Maka waktu doa itu sebelum salam. Waktu doa sebelum salam. Maka termasuk kesalahan yaitu doa yang dilakukan setelah salam. Setelah salam, sudah selesai salat, zikir, kemudian berdoa. Tidak. Ini tidak ada dalilnya. Yang terdapat dalil yaitu doa setelah sebelum salam. Kemudian setelah itu yusallim an yaminihi wa an yasari. Setelah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang dia inginkan, ini hukumnya sunnah. Jika pun dia tidak berdoa, maka tidak mengapa. Kemudian salam menghadap kanan dan menghadap kiri dengan assalamualaikum warahmatullahi. Adapun salat, sifat salat wanita sama dengan sifat salat laki-laki. Sifat salat wanita sama dengan sifat salat ar-rijal. Disyariatkan kepada wanita apa-apa yang disyariatkan oleh kepada ar-rijal. Inilah pendapat yang sahih, kecuali jika dia berada di tengah-tengah orang-orang yang bukan mahrim bagi dia, di tengah-tengah ajanib. Jika dia berada di tengah-tengah ajanib, maka tidak disunnahkan bagi dia untuk sujud dengan membentangkan, membuka tangannya lebar-lebar. Tetapi asalnya sama sifat salat wanita dengan sifat salat pria. Demikianlah, dengan ini kita selesai dari pembahasan gerakan-gerakan salat. Dan insyaallah kita lanjutkan kepada pelajaran kita dalam kitab ini pada pertemuan yang akan datang biidznillah. Wassallallahu wasallam wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.